ku jatuh cinta. Untuk kesekian kali baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Tak seperti dulu kali ini ada pengorbanan. Cinta bukan sekadar kata-kata indah. Cinta bukan sekadar upaya belayar beraduan. Cinta adalah ruang dan waktu datang dan cinta karunia sang pencipta. Usap air matamu yang menetes di pipimu. Ku pastikan semuanya akan baik-baik saja. Bila kau terus pandangi langit tinggi di angkasa, akan ada habisnya segala hasrat di dunia. Hawa tercipta di dunia untuk menemani saat ada. Begitu juga dirimu tercipta. Tercipta untuk temani aku. Oh, hawa tercipta di dunia. Hawa tercipta di dunia untuk temani sang ada. Begitu juga dirimu. Tercipta untuk temani aku. Temani aku. sejujurnya kenapa saya memilih tema lagu cinta, saya meng-quote satu senior saya, seorang musisi handal yang ada di tiga dekade musik, Yovie Widianto, dan dia konsisten dengan statement dia bahwa Indonesia masih membutuhkan yang namanya cinta. Selama kita tahu bahwa Indonesia, bangsa ini masih membutuhkan cinta, kita tidak akan pernah berhenti bikin lagu cinta. Gitu. Dan saya setuju, bahkan konspirasi pun, ya, kita dasarnya semua cinta. Kau tahu cintaku cinta mati. Album Jadi Milikku ini adalah album saya yang ke-6, ya, dan yang membedakannya dengan album-album sebelumnya adalah banyak sekali hal yang bisa dikategorikan saya keluar dari zona nyaman saya selama ini. Biasanya saya main drum tuh di albumnya Konspirasi, saya juga sempat bantuin beberapa teman juga. Dan sekarang ini adalah bisa dibilang album pop pertama di mana saya main drum. Ya, ada 4 single di situ. Jadi Milikku, Cinta Mati yang jadi single pertama, Bisa Kau Percaya, dan satu lagi Peluklah Diriku. Itu ada 4 single di dalam album. Kaulah cinta dan nafasku. Cinta mati dalam versi saya itu bisa berarti dedikasi, bisa berarti pengorbanan. Sejujurnya lagu Cinta Mati itu kalau dihubungkan dengan album, dengan lagu, bisa didedikasikan untuk siapa saja gitu. Jadi nggak cuma hanya untuk pasangan kita, bisa untuk anak kita, bisa untuk orang tua kita, bisa untuk negara kita. Ya, lagu yang sebetulnya luas sekali pemaknaannya karena bercerita tentang pengorbanan.